الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Lil-Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahmatullahi Alayh. Kita sudah memasuki bab 26 Maja'a fi Nushrah, tentang melepas sihir atau menyembuhkan sihir atau orang yang kemasukan jin. Tentunya sebagai dasar penting bahwa orang yang beriman, orang-orang saleh yang mementingkan akidahnya, mementingkan keselamatan agamanya, tidak akan sembrono menjual belikan agamanya, menggadaikan akidahnya hanya karena urusan pengobatan atau secara umum urusan-urusan duniawi yang segala-galanya bagi mereka al-afiyah. Bagaimana dia dijaga, diselamatkan akidahnya, imannya. Nah, musibah, entah itu sakit atau kematian atau yang lain, ringan. Selama akidah, iman, manhaj masih terjaga. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah membawakan kisah dua putri Asim Ibn Ali rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Beliau termasuk yang ditangkap oleh Ma'mun dalam fitnah khalqul Quran. Ini dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk, dan itu perkataan kufur yang merusak akidah tentunya, iman. Al-Mahim ketika Asim ditangkap, dipenjara, dan disiksa tentunya karena beliau menolak untuk mengatakan Quran makhluk, maka kedua putri beliau, perempuan, Nisa us-Salaf, para wanita di zaman Salaf dulu, rahimahumullah, jauh berbeda. Mereka sampaikan kepada ayahnya yang sedang dipenjara, wahai ayah kami, telah sampai kepada kami bahwa Imam Ahmad Ibnu Hanbal pun disiksa, dicambuk, dipenjara, dan ayahanda pun telah ditangkap dan dicambuk oleh khalifah untuk dipaksa mengatakan Quran makhluk. Demi Allah, wahai ayahanda kami, jika datang kepada kami na'yuka khairun min antaqul innal Qur'ana makhluk. Na'i itu berita kematian. Artinya, kalau sampai kepada kami bahwa ayahanda meninggal dunia karena disiksa, dipukul, diazab, dipenjara, karena mempertahankan iman dan akidahnya bahwa Quran bukan makhluk kalamullah, itu lebih baik bagi kami. Bahwa ayah kami meninggal lebih baik ketimbang sampai kepada kami bahwa ayah kami telah mengatakan Quran makhluk. demikian dikuatkan oleh anaknya, maka Imam Asim bin Ali pun rahimahullah semakin tegar dan istiqamah mempertahankan akidahnya. Asyahid demikian seharusnya setiap mukmin, mukminah, jangan hanya karena musibah, sakit, dia gadaikan akidahnya, dia berani lakukan hal-hal yang syirik, yang merusak tauhidnya. Qala al-musannif rahimahullah an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah faqala hiya min 'amali syaitan, rawahu Ahmad bin sanadin jayyid. Dari Jabir Rasulullah ditanya tentang nushrah, melepas sihir. Maka beliau jawab, itu amalan syaitan. Kata muallif, qala su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullahu. Imam Ahmad ditanya tentang nushrah ini, bagaimana hukumnya. Kata beliau, Ibnu Mas'ud memakruhkan, yakni membenci, bukan makruh dalam artian usul fikih dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan lebih baik, bukan itu. Beliau membenci semua ini, semua jenis bentuk nushrah, yang tentu yang dimaksud berbau mistik dan sihir, kemusyrikan. Semuanya dibenci oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan begitulah di sisi lain, salaf menyandarkan pendapatnya kepada a'immah sebelumnya, terutama para sahabat, tabi'in, dikembalikan ke mereka, bahwa ini pendapat Ibnu Mas'ud, ini fatwa Abu Hurairah, ini seperti Imam Ahmad. Beliau kembalikan pendapat tentang ini kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadzal hadits rawahu Ahmad wa rawahu anhu Abu Dawud fi sunanih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Abu Dawud dalam sunannya, karena Abu Dawud murid Imam Ahmad. Wal Fadl bin Ziyad fi kitabi Al-Masail, juga Fadl bin Ziyad. An Abdul Razzaq an Aqil ibn Ma'qil ibn Munabbih an ammihi Wahab ibn Munabbih an Jabir fadzakarahu, itu sanadnya. Qala Ibn Muflih isnaduhu jayyid wa hassan al-Hafidz isnadahu, Hafidz pun menghasankan. Qauluhu su'ila anin nushrah, Rasul ditanya tentang an-nushrah, pakai alif lam, an-nushrah. Al-alif wal-lam fin-nushrati lil-ahad. Di sini alif lam lil-ahad, artinya lil-ahad, sesuatu yang difahami, dimengerti oleh yang ditanya. Sesuatu yang sudah diketahui, itu lil ahad. Seperti kamu katakan misalnya, ini alkitab, kitab ini. Sehingga ketika ditanyakan, liman alkitab, limanil kitab, liman alkitab, ini kitab ini yang dimaksud, bukan semua kitab. Tetapi kitab tertentu ini yang dimaksud. Maka orang tahu, yang ditanya ngerti, oh ini milik fulan. An-nushrah. Rasul ditanya tentang an-nushrah, yakni nushrah yang ma'ruf di masyarakat waktu itu. di Arab, di bangsa Arab waktu itu, yang mereka lakukan dengan syirik, dengan permintaan bantuan kepada syaitan, dengan sihir, nusrah yang seperti itu yang ditanyakan. Allati kana ahlul jahiliyah yasna'unaha, yang terbiasa masyarakat jahiliyah melakukan itu. Hiya min amali syaitan, maka Rasul jawab itu dari syaitan. Haram semuanya. Qauluhu wa qala su'ila Ahmad anha, adapun riwayat Imam Ahmad, qala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kulla, arada Ahmad rahimahullah anna Ibnu Mas'ud yakrahu nushrata allati hiya min amali syaitan kama yakrahu ta'liqata ma'imi mutlaqa, selama nushra itu dari perbuatan syaitan, dengan bantuan syaitan, zihir, semuanya dibenci oleh Ibnu Mas'ud. Sebagaimana pula Ibnu Mas'ud membenci semua tamaim, tamaim yang digantung-gantung di atas pintu rumah, atau dibuat kalung, dibuat gelang untuk pelindung, untuk supaya aman. Semuanya dibenci oleh Ibnu Mas'ud. Artinya dibenci termasuk tamaim, kalaupun itu dari ayat-ayat Quran. Ayat Quran. Misalnya Al-Fatihah ditulis, atau Al-Baqarah ditulis, ayat ini, ayat itu. Kemudian dilipat-lipat kertasnya. Kasih isolasi atau apa, digantung di atas pintu. Ini juga dibenci oleh Ibnu Mas'ud. Mau itu Quran, mau itu huruf yang gak difahami, mau itu raja-raja, mantra apa gak jelas, semuanya gak boleh. Ibnu Mas'ud membenci semua itu. Sama, ini pun nusrah yang selama itu dengan amalan syaitan, karena an-nusrah ma'ruf, itu dibenci semua oleh beliau. Athar sahabi Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa, atau hadis sebelumnya, min amali syaitan, dari amalan syaitan, karena syaitan selalu menginginkan kemungkaran dilakukan oleh seorang mukmin, mukminah, menginginkan fahsya, perbuatan-perbuatan keji. Itu yang dimaukan syaitan, terutama bagaimana seorang hamba bisa terjatuh dalam syirik. Sangat diharapkan oleh syaitan. Dan ini lebih tajam daripada misalnya dikatakan hiya haram. Su'ila Rasulullah anin nusra faqala hiya haram, misalnya. Rasul ditanya tentang nusra, maka Rasul katakan itu haram. Ya, memang menunjukkan haram, dilarang. Tapi lebih tajam lagi kalau dikatakan seperti ini, min amali syaitan. Karena syaitan pasti memerintah kepada yang haram, pada yang mungkar, dan itu lebih yunafir, lebih membuat orang lari dan menjauh dari amalan itu, karena diketahui amalan syaitan. Dan lafad-lafad keharaman dalam syariah memang banyak, tidak hanya terbatas pada lafad haram itu sendiri. Sesuatu itu dilarang, hukumnya haram, tidak hanya dengan lafaz haram, diharamkan pada kalian, banyak seperti ini dari amalan syaitan. Atau penafian halal, tidak dihalalkan bagi kalian, dilarang oleh Allah dan semisalnya. Hiya min amalis syaitan. Dan syaitan mewahyukan kepada para walinya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Termasuk ketika Imam Ahmad ditanya di riwayat orang yang terkena sihir ditidurkan atau didudukkan, diletakkan di kepalanya baskom atau nampan atau semisalnya, nanti dikasih air, lalu ini mereka sebutkan nanti akan tampak di air itu wajah orang yang menyihir. Siapa ini yang ngirim sihir ini? Oh, fulan. Sehingga diharapkan bisa disembuhkan, bisa dilepaskan dari pengaruh sihirnya. Ini boleh tidak dinusrah seperti itu? Maka di riwayat Imam Ahmad mengibas-ngibaskan tangannya. Ma'adri, ma'adri, ma'adri. Aku enggak tahu ini, aku enggak tahu. Ini mengingkari. Enggak aku ketahui yang seperti ini dari para a'immah sebelumnya. Yang mereka menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya. Amalan seperti ini enggak ma'ruf dari mereka. Beliau tidak ingin masuk dalam perkara yang itu tidak ada contoh dari salaf rahimahumullah. Kemudian beliau bawakan Athar ibn Mas'ud ini. Yaqrahun nushrah. Yakrahu hadza kullahu. Ibn Mas'ud membenci semuanya nusrah dalam bentuk apapun selama itu dengan sihir atau bantuan syaitan. Di dalam atsar Ibnu Mas'ud mencukupi bagi seorang muwahhid untuk tahu tercelanya segala bentuk nusrah-nusrah yang dengan menggunakan bantuan syaitan dan sihir. Qala al-musannif rahimahullah walil Bukhari an Qatadah qultu liibn al-Musayyib rajulun bihi tibb bihi tibbun au yu'akhadhu an imra'atih ayuhallu anhu au yunashshar qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Di Bukhari dari jalan kota ada, aku tanya kepada Ibn Musayyib seseorang yang terkena sihir. Tib itu sihir. Dan ini dari adzdad. Dalam bahasa Arab namanya adzdad. Adzdad itu yang berlawanan. Tib orangnya disebut tabib. Ya, ini yang menyembuhkan, yang mengobati. Sihir disebut tib dalam bahasa Arab mimbab tafa'ul wa roja'ul khair. Mimbab orang itu optimis sembuh dan berharap kebaikan. Maka tidak dikatakan misalnya rojulun bihi sihir, tapi dikatakan bihi tib. Sama seperti hadis Abu Sa'id ketika dimintai tolong oleh suku yang kepala sukunya kena sengat kala jengking atau ular, mereka katakan inna sayyidana salim, yakni ladir salim, yakni selamat. Lah ngapain kalau selamat diadukan, artinya sakit, tapi disebut salim tafaul, optimis, berharap sembuh bil'afiyah. Dan itu bagus. Dan Rasul menyenangi tafa'ul. Makanya tempat untuk mereka juga disebut mustashfa. Tempat untuk mencari syifa, kesembuhan. Al-muhim. Bihitib kena sihir. Au yu'akhadu an imra'atih. Atau dia dihalangi dari istrinya. Artinya dihalangi seperti ada yang menguasai jiwanya. Kekuatan sihir. Sehingga gak bisa berhubungan dengan istrinya layaknya suami istri. Seperti ada gangguan, ada sihir. Sehingga gak bisa mendekat kepada istrinya. Yu'akhadh an imra'atihi. Ayuhallu anhu. Apakah dilepas darinya. Au yunashar ataukah dinushrah. Tadi melepas sihirnya. Kata Ibn Musayyib, la ba'sa bihi. Boleh. Ya'ni anna nusra la ba'sa biha. Nusra itu boleh. Li'annahum yuriduna bihal islah. Karena yang diinginkan penyembuhan, pembenahan, agar orang terbebas dari pengaruh jahat sihir syaitan. Ai izalatu sihir walam yunha amma yuradu bihil islah. Makanya kata Ibn Musayyib, tidak dilarang kalau yang dimaukan adalah penyembuhan, lepas dari pengaruh sihir. Dan itu islah, pembenahan, pengobatan. Wahada min Ibni Musayyib, kata muallif, taujih penting. Yuriduna yuhmalu ala nau minan nushrah la yu'lamu annahu sihir. Yang dimaksud Ibn Musayyib pula bukan nushrah secara mutlak, atau bahkan nushrah yang ada sihirnya pun boleh, selama itu kan untuk pengobatan. Kata Ibn Musayyib, kan boleh karena untuk islah, pembenahan, supaya orang lepas dari pengaruh jahat sihir. Boleh, walaupun pakai sihir, walaupun pakai bantuan tukang sihir, datang ke dukun atau minta bantuan syaitan. Lah, bukan itu yang dimaksud Ibn Musayyib. Tetapi yang dimaksud Ibn Musayyib, salah satu bentuk nusrah. Tadi yang terlepas dari sihir, gak ada kemusyrikannya, gak ada tukang sihirnya, gak ada dukunnya, gak ada syaitan. Nah, enggak ada takarrub peribadatan kepada selain Allah. Nah, terlepas dari semua itu, maka boleh musyrah dilakukan kepada orangnya. Itu yang dikehendaki oleh Ibn Musayyib. Termasuk sebagian dari ahlul ilm mengatakan salah satu alternatif untuk lepas dari pengaruh sihir ini termasuk terutama yang yu'akhad animra'atihi, dicerai istrinya, kemudian dinikahi lagi nanti dengan akad baru, dengan mahar, dengan wali, saksi, dan seterusnya. Mereka sebutkan dengan itu cara atau alternatif pengobatan agar lepas pengaruh sihir ini dari orangnya. Tapi wallahu a'lam, enggak ada dalilnya. Mungkin ijtihad atau pengalaman dari mereka, wallahu a'lam mungkin. Tapi tidak berdasarkan nas. Tidak berdasarkan nas, enggak ada dalilnya. Apalagi terkait hukum. Artinya menceraikan dan kemudian menikahinya lagi, sesuatu yang butuh dalil lebih jelas lagi. Nah, dalam riwayat ini pula kita bisa ketahui bahwa Sa'id ibn Musayyib membagi nusyrah atau sihir menjadi dua, yang bermanfaat dan yang madharat. Ada sihir yang bermanfaat, ada sihir yang madharat. Kalau madharat jelas haram. Seperti yang Allah katakan, fayata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka pelajari yang memadharatkan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka, sihir. Adapun yang bermanfaat, zahirnya riwayat Sa'id, boleh. Karenanya sebagian fuqaha mengatakan boleh melepaskan pengaruh jahat sihir dengan sihir mimbabid darurah, kata mereka. Mimbab ad-darurah. Babnya darurat, maka diperbolehkan. Sama seperti mereka katakan tolak tadi. Boleh. Suami tadi menceraikan istrinya. Kenapa? Karena niatnya adalah istibqa. Dia mencerai tapi niatnya bagaimana supaya tetap langgeng sama istrinya. Beda dengan cerai-cerai pada umumnya. Orang mencerai istrinya supaya lepas, sudah gak bersama dia selamanya sudah. Karena benci, karena permasalahan, problem terjadi di antara keduanya, nasallallahu alafia, maka cerai untuk pisah, untuk sudah lepas. Adapun ini cerai, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya justru bagaimana supaya dia tetap dekat dengan istrinya, kembali mesra, kembali cinta, ingin mempertahankan istrinya, itu niatnya dengan cerai. Makanya mereka bolehkan. Ini pun demikian, sihir dibolehkan oleh mereka karena niatnya atau babnya adalah darurat. Darurat. Agar orang ini terlepas dari sihirnya, pengaruh jelek, pengaruh jahat sihir pada dirinya. Wallahu ta'ala alam, apa yang dikehendaki dari pernyataan Ibn Musayyib. Sebagian para ulama memahami Ibn Musayyib bermaksud orang yang tidak diketahui kondisinya. Artinya pengobatan dia ini dengan sihir atau tidak dengan sihir, kita enggak tahu, maka boleh. Adapun kalau jelas-jelas diketahui fulan hanya menggunakan sihir, menggunakan mantra-mantra dengan cara-cara syirik lah, layaknya para dukun, maka enggak boleh. Ibn Musayyib yang dikehendaki beliau yang dibolehkan ketika kita enggak tahu dia dengan cara apa sih penyembuhannya. Apa menggunakan teori sihir atau enggak atau bagaimana, kita enggak tahu, maka boleh. Sebagian berkata demikian. Tapi ya kembali kepada usul pokok dasar dalam syariat ini, bahwa hujjah fi kalamillah wa kalami rasulih. Hujjah itu pada perkataan Allah, perkataan rasulnya, itu yang harus diterima, wajib diambil, wajib diamalkan. Selain itu manusia bisa benar, bisa salah. Seafdol apapun keilmuannya. Wallahu alam apa yang sebenarnya yang dimaksud dari athar Imam Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. Terlebih kalau dilihat zahirnya, apalagi melihat sebagian yang mengatakan boleh, dengan sihir pun boleh, kalau itu mimbab darurat, darurat. Kalau dikatakan demikian, kan nyata-nyata berbenturan dengan hadis Jabir, yang Rasulullah katakan, hiya min amali syaitan, hadis amalan syaitan. Kalau memang diartikan ke sana, enggak mungkin. Dan husnudzon kita enggak mungkin Imam Sa'id bin Musayyib berpendapat begitu. Karena bertabrakan dengan hadis Rasul, nas. Rasulullah katakan itu amalan syaitan, Sa'id bin Musayyib katakan itu boleh. Enggak makgul. Enggak mungkin. Apalagi Sa'id sebagai imam yang bahkan dikatakan a'lamu tabi'in atau afdalu tabi'in dalam masalah ilmu, tabi'in paling tinggi, paling afdalnya, dan banyak riwayat beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sepertinya berat dan jauh kalau itu yang dimaksud. Kalau dikatakan yang dimaksud Sa'id boleh nusrah walaupun dengan sihir mimbabi darurat, jauh kayaknya. Kenapa? Karena ada hadis, hadis Jabir yang Rasul katakan dengan tegas itu amalan syaitan, dengan sihir. Maka kemungkinannya tersisa beberapa ihtimal tadi. Mungkin yang dimaksud Sa'id yang tidak ada sihirnya, tidak ada syaitannya, tidak ada syiriknya, atau minimalnya yang tidak diketahui orang ini pakai sihir atau tidak pakai sihir, itu pun masih fihi ma fihi, masih menyisakan masalah. Karena bagaimana kamu ke situ minta pengobatan melepas sihir sementara kamu enggak tahu ini orang sahir apa bukan. Enggak jelas-jelas, dan terapi yang dia lakukan kamu enggak tahu. Bisa artinya kamu enggak tahu, bisa jadi ada kemungkinan dia menggunakan sihir, cuman kamu enggak tahu. Mungkin dia masuk di bilik ruangan khusus melakukan ini itu, maka ala khatar, itu pun masih berbahaya. Karena yang jadi taruhan akidahmu, imanmu, tauhidmu kepada Allah, hanya urusan sakit, hanya karena kesihir, kemudian tauhid jadi digadaikan kepada orang yang enggak jelas seperti ini. Fihi ma fihi. Maka lebih kalau diarahkan kepada seperti yang sebelumnya, selama itu tidak ada syirik, tidak ada syaitan, ahwan. Nah, lebih menyelamatkan tauhid dan iman seseorang. Terkait nusrah ini dari penjelasan Imam Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, kalau memang itu digunakan dengan qiraah, bacaan Quran dibacakan padanya dengan tilawah, dengan doa-doa yang ma'ruf di dalam sunnah atau yang jelas lafadznya, maknanya, maka itu baik dan diperbolehkan. Termasuk yang para ulama sebutkan, cara untuk melihat siapa yang menyihir, dilihat di air tadi, di baskom atau nampan, ini dikhawatirkan juga ada permainan syaitan di situ. Makanya juga para ulama mengingkari dialog dengan orang yang kena sihir atau kemasukan jin. Diajak dialog, seakan dia dialog sama jinnya. Nanti salah satu pertanyaan dalam dialog itu, siapa yang nyuruh kamu masuk ke fulan ini? Kamu ganggu, kamu sakiti, kamu gini. Fulan, yang ngirim aku fulan. Disebut nanti entah itu pamannya, saudaranya, mertuanya, entah siapa disebut. Bagaimana kamu bisa percaya kabar ini dari jin, dari syaitan? Dia sudah zalim, ganggu. Plus membawa berita untuk merusak hubungan baik. Namam ini, namimah. Dia ingin merusak keharmonisan antara kamu dengan mertuamu, kamu dengan kakakmu, dengan paman, dengan bibi, dengan siapalah. Saudaramu, tetanggamu. Itu yang dimaukan setan memang. Padahal ini orang gak tahu menau. Kan biasanya begitu dalam dialog, akhirnya disebut, siapa yang ngirim kamu? Kamu disuruh masuk siapa? Fulan. Udah. Oh ternyata Fulan yang anu. Dimusuhi Fulan itu sudah. Dari mana kebenarannya? Dan bagaimana kamu bisa terima informasi dari Al-Ghadzab, Al-Kafir, Syaitan, Laim, Zalim. Bagaimana kamu bisa percaya? Dan kamu terima, kamu benarkan informasinya. Nah, tadi pula bahwa kalau itu dengan ruqyah, dengan Quran, bacaan, ayat-ayat atau doa-doa yang masyru', tidak mungkin itu dibenci oleh Ibnu Mas'ud dalam atsar Imam Ahmad tadi. Enggak mungkin maksud membenci itu karena ini ruqyah syar'iyyah dan Rasul melakukan sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun melakukan, maka enggak mungkin diingkari atau dibenci oleh Ibnu Mas'ud atau juga Imam Ahmad. Karena ada di dalam sunnah. Atsar Sa'id Ibn Musayyib juga mengajarkan kepada kita bahwa kullu dzi ni'mah mahsud. Orang yang punya kenikmatan itu banyak yang hasad kepadanya. Banyak yang iri dan dengki kepadanya karena dia punya kenikmatan. Termasuk kenikmatan bisa menikahi perempuan ini. Mungkin dia cantik, mungkin dia kaya, mungkin keluarganya terhormat, baik, mungkin karena agamanya terkenal, akhlak, ilmunya, dan banyak sebab. Banyak pihak yang kemudian hasad kepadanya. Dan itu ma'ruf di masyarakat. Nas'alullah al-afiyah. Sampai yu'akhadhu animro'atihi. Karena hasadnya, orang-orang yang hasad ini berbuat sihir, bagaimana supaya ini orang, si suami ini yang sah, terhalang. Sehingga gak bisa hubungan dengan istrinya yang sah. Sudah dia nikahi, qabil tu nikahaha, bil mahar kada wa kada. Gak bisa. Syaitan, hasad. Dan hasad punya pengaruh jahat memang. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasad saat dia melakukan aksi hasadnya. Punya pengaruh jahat. Oleh karena itu Rasul SAW membimbing istainu ala qadha'i hawaijikum bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Jaga hajat-hajat kalian dengan ditutupi. Artinya tidak disebarluaskan. Karena orang yang punya kenikmatan itu dihasati. Jangan di-sharing. Di-share ke sana kemari. Banyak yang hasad atas kenikmatan yang kamu dapati. Tidak jarang pernikahan itu gagal. Padahal tinggal menunggu hari. Surat undangan sudah disebarkan ke sana, kemari, ini, itu, semuanya. Pesan kue mungkin, makanan, sudah sewa tempat, semuanya fix sudah. Tinggal 2-3 hari misalnya, digagalkan sepihak. Karena banyak orang hasad. Masuk ke keluarga situ. Itu sebelum pernikahan, kalau ini hadis setelah pernikahan. Sebelum pernikahan hatta. Dia masuk ke keluarga perempuan ini, calon mempelai wanita. Kalau perempuan ya mungkin nemui ibunya, nemui si perempuan sendiri. Kalau laki ya nemui bapaknya, menemui kakak lakinya. Sudah bicara semaunya, sudah fulan itu calon apa calon menantu kalian. Dia itu begini, begini, begini, begitu. Saya tahu sendiri, fulan cerita. Ya mereka tentunya sayang, ingin kebaikan bagi putrinya. Enggak ingin putrinya dapat orang yang begini, begitu. Jelek. Bisa termakan. Syar. Makanya sembunyikan. Tutup. Jangan ada yang tahu. Dan kamu enggak tahu. Hatta itu orang terdekatmu. Hatta itu orang terdekatmu. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Hasad ada dalam diri setiap orang. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim, hanya saja orang yang karim bisa menyembunyikan, memerangi, melawan untuk dia usir hasadnya. Tapi orang yang laim dituruti hasadnya, diikuti terus hasadnya mau apa? Kusana kemari berdusta, berbuat ini itu, akan dia turuti. Hadza laim. Wahakadha. Secara umum seperti yang Rasulullah katakan, istainu ala qadha'i hawaijikum bil kitman. Kamu punya hajat apapun, bukan hanya dalam bab nikah. Sembunyikan. Misalnya dalam perdagangan, contoh saja. Kamu dagang ini barang dan laku laris. Masya Allah, barokah. Keuntungan mencukupi kamu, menghidupi kamu sekeluarga. Alhamdulillah. Ada orang hasad. Banyak. Masya Allah fulan itu. Dagang barang ini. Laku keras begini, begini, begitu. Orang yang kurang hati-hati atau tidak mengerti sunnah ini yang Rasul ajarkan akan ceroboh, sembrono. Mungkin dengan cara dan satu lain, bagaimana orang yang hasad ini akan tanya, kamu kulaan di mana, beli di mana? Ini hamba Allah yang polos ini, di situ tempatnya. Ketahuan tempat kamu. Dia akan juga beli, dia akan juga masarkan sama, bahkan di bawah harga kamu, rusak daganganmu. Karena kamu tidak sembunyikan. Nas Rasulullah ajarkan, sembunyikan. Itu hajatmu, itu kemaslahatanmu. Jangan kasih tahu ke orang lain. Atau rahasia dapurnya misalnya. Kamu jualan apalah, entah itu makanan, entah itu apalah yang lain. Resepnya apa ini, kok enak, kok begini, kok begitu. Oh gampang itu sebetulnya, cuman pakai ini, pakai itu, ditambah ini, ditambah itu. Bocor. Semua orang niru, semua yang hasad banyak. Sadari. Jaga hajatmu dengan kamu sembunyikan. Enggak semua orang bisa kamu sharing. Pokoknya semuanya kamu bongkar, kamu buka, kamu ini. Enggak ada tedeng aling-aling. Sembunyikan ya akhi, ini hajatmu. Itu kemaslahatanmu. Tercelah? Tidak, tidak tercelah. Itu bagus. Rasul yang mengajarkan, istainu ala qadha'i hawaijikum bil kitman. Tutup, rahasiakan. Tanpa kamu harus berdusta. Di mana? Ya ada tempatnya fulan orang begini. Dari siapa? Ya, ada ini, gampang nanti. Apa rahasianya? Ya, adalah gampang. Kalas. Yang hasad banyak. Ingin merusak dan menghancurkan kenikmatan yang kamu dapati. Ini penghasilanmu. Di sini kamu hidup. Maisha. Ada keuntungan, ada ini. Jaga, tutup rapat-rapat. Termasuk ini tadi dalam bab nikah. Belum-belum sudah kesebar ke sana kemari, banyak gagalnya. Yang hasad banyak kanan kiri. Kamu enggak tahu siapa itu. Fulan itu begini, fulan itu begitu. Gagal. Alasan apa enggak jelas. Makanya tutup. Rahasia, enggak ada yang tahu. Agar hajat dan kenikmatan yang Allah berikan padamu tidak dirusak orang. Kecuali dalam hal-hal yang lumrah, yang itu bukan sandang panganmu, itu bukan profesimu, bukan pekerjaanmu, bukan lain perkara. Nah, mungkin itu sekilas beberapa faedah di dalam bab. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.